Gitarre K-Clay in the house, y'all! All right. Wow. So obviously ramai yang dah awak kena. Awak pun dah berubah ke apa? Gomor. Aku memang nyari memang dress up untuk K-Clay, y'all. Abi, awak ingat saya siapa? Kau pegawai penyiasatan. Kau duduk. Ha, ada kes bunuh ni lagi. Okay. Awaklah orang yang akan dibunuh saya, tu. Saya memang dah follow K-Clay dah. Hmm. Ha, daripada dia orang kecil lagi saya dah memang. Oh my God. Ya ba, ya ba, ya ba. Putaran reality terbalik. Tapi lagu tu bukan lagu daripada dia orang kecil. Dah besar dah rasanya. Lagu tu dia orang dapat idea masa dia orang kecil, betul tak? Oh ya? Yeah? Ha, aku tahu lah. Aku tak tahu nak angguk ke geleng. Ya. Okey, untuk Jihan kau tak kenal lagi tak kan? Tak kenal, tak kenal. Kenalkan okay. Diri. Siapakah K-Clay? Kenapa K? Kenapa bukan L? K tu sebenarnya, K tu stands for Kinabalu. Kinabalu. Klik tu lah. Geng-geng Kinabalu. Klik lah, klik Kinabalu. Oh ni semua ni, klik Kinabalu. Wah. Kecuali yang tu Kajang. Yang ni, yang depan ni aku kenal dia Kajang. Yang belah sini tadi ada nilai seorang. Betul lah. Okey. So, ni, kau nak kenal yang nama ke apa? Okey, better kita kenal nama sebab ramai orang kat luar mungkin tertanya-tanya. Ramai sangat kan? So, korang kena kenalkan nama korang supaya orang boleh ingat yang mana satu nama Joe, yang mana satu tak ada. Tak ada. Okay, nama bro? Nama Ikwan Lee. Ikwan. Kalau stage name, Donkey Click, Noki lah. Donkey? Noki, Noki. Oh. Noki. Saya Ginello. Ginello. Ginello K-Click. Ha. Ginello K-Click. Hai, hai. Ah, tujuh. 7K click, 7K click, what's up? 7K. Oh, ini yang suara segak tu. Ah. Dari belakang orang ingat Datuk Ramli Sarip. Wow. Okey, ya tu. Okey, saya Somin K click. Ah. Okay. Farid PF K click. Wow, yeah. Attitude, man. KDF K click. Ah? KDF. KDF. KDF. KDF. Yelah, dia ni makcik-makcik, so kau kena cakap kuat sikit. KDF. Okey, dapat. Nasty Nas. Nasty Nas. Okay. Okay. Ini yang paling famous lah. Oh, tenggelam semua, kau, Ji. Semua famous. Aku dengan dia orang, aku kat luar, AMK, MK daripada belakang. Aku tanya, Abang Nabil, sorry. Bukan kau pakai baju MK. Alright. Okay. Jadi. So, the latest single korang bersama dengan Alif. Alif. Mimpi, Tahniah. Aku tengok dekat YouTube dah berapa puluh juta dah sekarang. 8 juta. So maksudnya kumpulan ni sebenarnya dah lama. Yep. Tapi baru-baru ni yang macam meletup gila-gila. Meletup. Alhamdulillah. So Apa tu? Okey, Hairi disebabkan semua ni macam nak sangat dengar suara awak. Cuba cakaplah apa-apa. Alhamdulillah. Sampai sini akhirnya. Alhamdulillah. Kira meletup ni is the benchmark ah. No. Wow, thank you guys, thank you guys. Thank you. K-Clay ni diorang ni kawan daripada kecil KDK. Betul. So memang satu tempat dekat area semua dekat-dekat lah. Semua dekat-dekat memang berjiran daripada kecil ah. Ke ada yang ada adik beradik? Tak ada. Cousin lah, cousin. Cousin. Tapi apa pun kita semua blood brothers, bro. Blood brothers. Okay. Okay, guys, kita nak minta you kita nak buat apa ni? Cabaran. Cabaran. Sambung-sambung rap. Oh, main ni. Memberi tegapal tiga. Dalam bentuk rap. Ha. So, kita start dengan MK. Ke daripada sini? Tak, sebab ending dia dekat saya. So, dua line. Ending kat kita. Dia nak 20 line. Ha. Okey, boleh start lah MK. Bagi jamat. Ke kena bagi jamat. Kita kena bagi kau satu perkataan. Kau start with tak, aku cakap memberi tegapal tiga. Macam tu ke? Boleh start. Boleh. Jom, kita anytime. Jalan. Dua bar. Kita panggil game ni. Welcome to Dua Baris. Leg out. Okay, jom. Okay. Kalau dulu dari bawah, sekarang nak ke atas kena buat cara tip top. Siapa sangka sekarang K-Click di meletup. Wow. Power. Ha, sambung. Dan, hello check. Ya, check. Aku faham. Siapa yang kurang faham? Bagus. Cepat sikit habis. Okay. Ini K, Luda Acid Bars buat pendengar jatuh sakit. Nabil, dressing overhype. Sangat over terlalu lit. Yeay. Tiada masalah tu kita ulang-ulang semula. Aku penat, lelah. Boleh berehat dulu kah? Oh. Mereka suruh aku freestyle. Jadi aku do it with style. Wow, patutlah. Sekejap, aku tengah fikir ni apa aku nak cakap sekejap gini. Sekarang kek klik buat movie. Hey. Huh. Please be real now, prove it. Hey. Wow. Bukan break, ini facts. Dora wack, though. Kami, okay, kek klik bukan kejar nak top. Minta maaf, bro. Kami di meletup. Munyah. Okay. Okay. Gua nampak macam maci-maci tapi gua pakai sekeluar kulit bukan seluar mambang. Ya, aha, K-Click ada di sini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey, so kita dah tahu pasal single terbaru dengan Alif, Mimpi. Yep. Dah hit sekarang ni, mana-mana kita pergi pun orang tahu lagu tu. So what's next daripada K-Click? Apa dia? Okay, insyaAllah K-Click akan keluar satu atau dua produk dalam masa terdekat dalam tahun ini. InsyaAllah. Okay. So, doakan je lah semuanya berjalan dengan lancar. Amin. InsyaAllah. Produknya kami belum bagi tahu. Oh, surprise lah, surprise. Announce di social media kami. So, yes. Betul. Tunggu guys. Tunggu. Aku tahu kalau tujuh, hair conditioner. Okay, so kalau macam show pula, ada upcoming show dekat mana-mana? 30-31 Ogos di Johor. JB. Dan JB. Kita tunggu 31 Ogos. Jumpa di sana. So 30 hari bulan JB, 31 hari bulan Penang. Uy. Okay. Dahsyat. 30 fly terus pergi Penang pula. Kau ingat kau je sibuk. Dia orang pun sibuk lah. Dia orang sibuk. Bagus. Okay. Jadi kerana kan kesibukan korang ni kan. Sebenarnya korang ni ada yang manage lah. Ada manager. Syazwan. Sebab ni, sebab dia orang ni ramai tau. Betul. Bila kita berdua pun boleh macam berseteru. Berseteru? Ada je tak kena. Wah, ada je yang tak kena. Korang 8 orang. Takkan tak? Mesti ada pernah berlaku pergaduhan ke perselisihan paham. Ada ke? Ada pernah ke? Kami santai. Santai. Dia orang gaduh nampak. Gaduh-gaduh santai. Ke korang gaduh pakai battle tu je settle. Dia kurang begitulah juga. Gaduh pun battle. Battle je. Gua makan lubang sepinggan apa hal. Aduh ya. Kau dah siasatan macam mana, Inspector? Jangan buat hal. Tapi air pelakon ni ada juga yang dah jadi pelakon tau dalam kumpulan diorang ni. Oh, ada yang dah jadi pelakon? Siapa tu? MK. Kau berlakon apa, belum, MK? Belum. Baru mencuba. Baru mencuba. InsyaAllah kalau berjalan lancar. Apa watak-watak apa tu, MK? Watak MK lah. Oh, watak. Okay. Serius, watak MK. Cameo dalam cerita tu kan? Sebagai MK lah. Yang lain, korang ramai-ramai macam ni pun dah boleh berlakon dah semua. Dah boleh jadi satu scene dah. Akan ada movie K-Click nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi apa pun nak bagi tahu, the first time aku tengok korang punya music video yang korang naik basikal tu, tu semua dekat. Satu kan. Yang tu semua dekat kat CK. Memang best lah sebab dia tunjukkan culture dia orang semua dekat sana. Memang best. Memang layan. So lepas ni akan ada lagi lah lagu-lagu yang... Adakah korang nak bawa lagu-lagu yang orang kata culture daripada Sabah tu? Macam yang korang tengah buat sekarang ni. Pasti. Sentiasa represent Kinabalu Click. First, kita nak ucap tahniah K-Click. Alhamdulillah, dah berjaya. Fan pun dah ramai, dah diterima. So, mungkin ada ucapan untuk fan-fan K-Click dekat luar sana. Silakan, ambillah peluang ni. Okay, siapa nak start? First of all, terima kasih sebab support kami dari since day one. Dan terima kasih juga yang follow kami punya movement. And terima kami punya karya. Bye. Yeah. Dan tidak lupa juga kepada family kita semua di sana, di Sabah. Mami, semua. Terima kasih kerana membantu, mendorong kami sampai hari ini, sampai di meletup sekarang ni. Yeah. Lagi, Sabah, next. Nak dengar suara semua ni. To our fans, siapa yang wondering, kami akan produce few more songs. Banyak yang sudah record, cuma ongoing selections and tengah busy dengan show. So, just... Tunggu. Adalah. Stay tuned. InsyaAllah. Tujuh. InsyaAllah K-Click akan release album next year. So, wow. InsyaAllah. Syukur Alhamdulillah. Thank you. Yang support K-Click. Safe. Syukur Alhamdulillah for everything. Safe. So, bagi yang belum follow akaun Instagram K-Click tu, bolehlah follow K-Click. Semua dah follow. K_Click. Clique. MK. Yeah. Sikit. Terima kasih banyak. K-Click. K-Click. Yeah. Kinabalu Click. Apa kau? Kenapa kau tiba-tiba ni? Semua dah habis cakap. Habis. Awak ada apa nak cakap? Tak, aku ada soalan daripada fan ni, Ashrizal95. Soalan guys, fans. Guys, dia nak tahu siapa yang masih single dan siapa yang dah, dah berpunya. Tujuh? Nak tujuh lagu? Tujuh dah berpunya. Siapa yang yang awak? Dah, dah ada ke yang dah ber... Siapa yang dah single angkat tangan je? Siapa yang single angkat tangan senang kira? Oh, hey, semua dah berpunya. Alhamdulillah. Okay. So, gadis-gadis di luar sana hanya support diorang punya terjaya, okay? Support je. Jangan DM minta nombor telefon. Itu kau pernah try ke buat benda-benda macam tu? Aku DM kau minta nombor telefon kau pasal kau asyik tukar nombor. Sebab aku banyak orang try, be. Ini diorang dah tahu dah aku tengah lepak dengan K-Click lagi Memang hype gila lah, bro. Kau jagi kau tengok. Kejagi aku post gambar aku dengan K-Click kat Instagram. Kau tengok cik kat bawah tu. Eh, hey, Abang Nabil. Tak ada, tak ada. Aku akan post juga gambar kita yang K-Click. Kau hujung nanti aku crop. Aku asam.